muhdatsatuha. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani FM di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Riyadu As-Salihin. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana sebelumnya, kita masih dalam bab 14, yaitu bab tentang al-iqtisadu fit ta'ah, berlaku iqtisad, berlaku ekonomis kalau bahasa letterlocknya, sedikit tapi pas, sedikit tapi tepat. Iktisadu fit ta'ah itu artinya adalah tidak berlebih dalam melakukan ketaatan dan tidak menyepelekan dalam melakukan ketaatan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dinullahi wasatun. Agama Allah itu bersifat wasat, pertengahan. Bainal ghali fihi, antara orang-orang yang melampaui batas. Wal jafi anhu, dan orang-orang yang meremehkannya. Jadi kalau boleh digambarkan, ada tiga jalur. Jalur atas, jalur tengah, jalur bawah. Nah, agama Islam itu yang terletak yang di tengah, yang terletak di tengah, wasat. Adapun jalur atas itu ghali, melampaui batas. Adapun yang jalur bawah, jafi, meremehkan. Contoh sederhana bagaimana sholat malam. Seorang mampunya sholat malam 5 rakaat. Kalau dia tambah rakaatnya, badan sudah capek. Sehingga setelah sholat malam nanti akan ketiduran. Bablas, subuhnya jam berapa? Jam 8, jam 9. Nah, berarti tengahnya berapa? Tengahnya 5. Dia mampunya berapa? 5. 5. Jangan ditambah menjadi 7 atau 9 atau 11 atau 13. Kalau memang badannya mampunya hanya 5. Demikian juga kalau dia mampunya 5, jangan kok tidak melaksanakan. Ini namanya meremehkan. Nah, Islam itu terletak di tengah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bahas, "Alaikum bima tutiqun." Hendaklah kalian mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan, tidak melebihi batas, dan juga jangan meremehkan. Bisa sedekah tapi ora gelem sedekah. Sedekah mampune 1.000, dipaksa-paksa 1.000.000. Padahal mampu 100.000, enggak mau sedekah. Namanya melampaui batas dengan melebihkan kemampuan, atau terlalu meremehkan sehingga tidak mau sedekah sama sekali. Nah, Islam itu agama wasat. Dinullahi wasatun, agama Allah itu wasat, pertengahan. Bainal ghali fihi, antara yang terletak di antara orang-orang yang melampaui batas. Wal jafi anhu, dan orang-orang yang meremehkannya. Insyaallah taala kita akan membahas hadis berikutnya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bersama hadis yang pertama dari kitab ini atau dari bab ini, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang kedua dalam bab ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ke-143. Ini hadis sangat penting. Para ulama menjadikan hadis ini sebuah kaidah utama dalam beramal. Bagaimana seorang hamba itu dalam mengamalkan agamanya hanya sebatas mengikuti saja apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melebih-lebihkan sehingga melampaui batas atau bahkan meninggalkan sesuatu sehingga juga melampaui batas. Melampaui batas itu ada dua, mengerjakan sesuatu sampai melampaui batas. Yang kedua apa tadi? Meninggalkan sesuatu sampai melampaui batas. Jadi ini kaidah dalam beragama. Hadis ke-140 berapa? 3. Hadis sahabat siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, ja'a thalathatu rahtin, datanglah 3 orang, ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah-rumah para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bertanya-tanya tentang sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan dari orang lain, hanya bisa didapatkan dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka datang 3 orang ini, tidak disebutkan siapa orang tersebut, yang jelas ini sahabat, datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin bertanya tentang bagaimana ibadahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani ibadah beliau yang tidak kelihatan oleh orang lain di rumah, atau yang mungkin tidak kelihatan. Falamma akhbaru falamma ukhbiru tatkala 3 orang ini volumenya lagi gangguan, jadi kadang ngegas sendiri. Falamma ukhbiru, Tatkala tiga orang ini diberi informasi, ibadahnya Kanjeng Nabi itu demikian-demikian, oh demikian dan demikian. Ka'annahum taqalluha. Maka tiga orang tadi menganggap bahwa ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan informasinya terlalu sedikit bagi mereka. Terlalu sedikit bagi tiga orang sahabat ini. Kenapa mereka menganggap terlalu sedikit? Karena mereka berpendapat, wong Kanjeng Nabi saja yang dosa-dosanya sudah diampunkan, dosa masa lalu dan dosa yang akan datang sudah dijamin surga. Itu saja ibadahnya kayak gitu. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Maka kita yang belum ada jaminan masuk surga, belum ada jaminan diampuni dosa, tentu butuh ibadah lebih banyak. Makanya di sini mereka mengatakan, dikatakan ka'annahum taqalluha. Tiga orang ini menganggap informasi ibadah yang didapat, informasi ibadahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapat dari para istri beliau itu kurang pas untuk mereka, kurang banyak berarti. Jadi kalau setelah mereka dapat data statistik, ya, mereka harus lebih dari itu supaya lebih mungkin untuk diampunkan, lebih mungkin untuk masuk surga, lebih mungkin untuk dan seterusnya. Ka'annahum taqalluha. Ketika mereka sudah menganggap bahwasanya ibadah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didapatkan dari kabar dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam mereka anggap sedikit, mereka pun berkata dan bertekad, qalu aina nahnu minan nabi, siapalah kita dibandingkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata tiga orang tadi, sudah diampuni dosa-dosa yang taqaddam, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Di dalam surat Al-Fatih memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijanjikan untuk diampuni dosa, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Qala ahaduhum, maka seorang di antara mereka berkata, nah ini mulai, nanti tolong dicermati ya, di hadis ini ada kaidah bahwa ibadah itu onone mung manut Kanjeng Nabi. Ibadah itu adalah nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengerjakan sesuatu secara berlebih atau meninggalkan sesuatu sehingga berlebih. Apa kata salah seorang dari mereka? Amma ana. Kalau begitu, saya bertekad. fa usallil laila abadan. Pokoknya saya mau sholat malam terus. Ora turu. Karena informasinya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Pecah-pecah telapaknya. Saking berdiri beliau yang sangat lama. Kalau begitu kata mereka, kata seorang dari mereka, saya pokoknya sholat malam terus, kalau malam tak isi sholat, gak mau tidur. Waqala al-akharu, berkata yang kedua, kalau saya tekad saya adalah wa ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa setiap hari. Tidak akan berbuka. Karena memang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan seakan-akan beliau puasa terus sehingga tidak pernah berbuka. Dan berbuka terus kadang-kadang tidak kelihatan sebagai orang yang berpuasa. Nah, yang seperti ini nih memacu sahabat tadi untuk bertekad. Kalau begitu saya harus puasa terus sepanjang tahun, sepanjang hari. Wala uftir, tidak mau buka. Ini nyambung nanti puasanya. Setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Wa qala al-akhar, sementara yang ketiga. Nah, kalau tadi kan bertekad nambah ibadah ya. Nambah sholat malam, nambah napa? Puasa. Nah, sekarang yang ketiga ini lebih ekstrim. Kalau hanya sholat malam masih bisa tergoda oleh wanita, kalau hanya puasa waktu berbuka pun ada kesempatan untuk mendekati wanita. Yang ketiga ini ekstrim. Dia ingin memutus seluruh kemungkinan. Apa kata beliau? Ana atazilun nisa. Pokoknya saya enggak mau nikah. Ada yang di sini enggak mau nikah? Ana atazilun nisa. Fala atazawwaju abadan. Saya enggak mau nikah katanya. Berita tekad tiga orang sahabat ini terdengar sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu bertekad sholat malam terus-terusan, capek ya ndak apa-apa, pokoknya terus. Yang satu puasa terus sampai tubuhnya lemes, kurus, pokoknya terus jalan. Yang satu pokoknya enggak mau nikah. Sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka. Jadi ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian orangnya yang mengatakan demikian dan demikian? ini salah satu dari kalian bertekad untuk sholat malam terus-terusan, nggak pernah tidur. Yang satu bertekad puasa terus-terusan, nggak pernah disela dengan tidak puasa. Yang satu kalian bertekad tidak menikah dengan kaum wanita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ama wallahi, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Aku ini demi Allah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi lihat bagaimana cara aku takut kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhsyakum lillah. Saya ini orang yang derajatnya paling takut kepada Allah. Lihat apa yang saya lakukan. Ketika saya takut kepada Allah. Wa atqakum lahu. Dan aku paling bertakwa kepada Allah. Tapi lihat bagaimana ketakwaanku aku realisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, sehari-hariku. Beliau mengatakan, lakinni asumu wa uftiru. Saya puasa, tapi juga tetap berbuka. Jadi kadang puasa, kadang tidak. Wa usalli wa arkudu. Dan aku salat. Kalau capek tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi an-nisa, para kaum wanita. Beliau menikahi para kaum wanita. Jadi tidurnya beliau setelah capek sholat malam, tidak puasanya beliau ketika beliau membutuhkan untuk tidak puasa, nikahnya beliau bahkan lebih dari satu kaum wanita. Itulah cara beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak menghalangi khasyah, rasa takut beliau kepada Allah. Dan tidak menghalangi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin memberikan gambaran bahwa silakan beramal, tapi jangan berlebihan. Puasa silakan, tapi jangan berlebihan. Tidak ada selanya puasa dahar terus menerus, atau sholat malam terus menerus, atau mungkin sholat malam tapi melebihi kemampuan, kadang sambil ngantuk-ngantuk mak tegluk terus saja sholat. Jadi kalau sholat itu ambil waktu yang paling segar, paling kuat bagi Anda, dan paling memungkinkan untuk konsisten. Paling segar, paling kuat, memungkinkan untuk konsisten. Oh, bisanya saya 10 menit sebelum subuh, nah apa-apa. Bisanya saya setengah jam sebelum subuh, bismillah. Yang penting jangan ditinggalkan. Ustaz, saya bisanya ba'da sholat isya. Bismillah, enggak apa-apa. Yang penting bisa apa? Konsisten. Lakukan amalan, jangan berlebihan. Dan jangan meninggalkan sebuah perbuatan dengan niat untuk kesempurnaan beragama. tapi justru malah melanggar aturan agama. Yaitu tidak mau nikah. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang seseorang itu untuk membujang. Maka yang belum nikah, segera nikah. Yang sudah tidak ada pasangan, nikah lagi. Tidak apa-apa. Tentu yang sekufu. Yang sudah nikah, kalau mau, tidak saya lanjutkan. Ya. Silakan dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Jadi begitu. Nah, ini aturan dalam beragama. Faman raghiba an sunnati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci ajaranku. Di antara ajaran beliau salat, ya kadang diselingi dengan apa? Tidur. Jadi misal kita sholat malam, baru 2 rakaat, ngantuk, istirahat, jangan dipaksa. Karena kalau kita paksa, jangan-jangan kita doa minta ampun, ternyata malah isinya minta azab. Mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Pernah panjenengan ba'da sholat subuh membaca ayat kursi ora rampung-rampung? Pernah napa dereng? Dereng nanti? Nek pun sepuh-sepuh nunggeng hebat-hebat menjen, masya Allah. Jadi kalau nak ngantuk dipaksakan, enggak akan selesai-selesai. Nanti dalam satu hadis diterangkan tentang bagaimana seorang itu melakukan perjalanan. Digambarkan bahwa melakukan perjalanan itu sair minad duljah. Ambil sedikit dari awal malam. Kalau kita melakukan, kalau kita nyetir mobil, kemudian jalan dari Purwokerto ke Jogja, ngantuk, terus atau berhenti? Berhenti. Kenapa? Karena kalau terus sama sekali enggak efektif. Enggak efektif. Kutone wis ngebut. Jebule majune ming sedikit. Makanya caranya bagaimana? Berhenti, tidur. Bangun seger, lanjutkan. Ibadah itu kayak gitu. Cari waktu-waktu yang semangat. Saya pernah itu untuk melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Jogja ke Purbalingga. Malam itu udah saya paksakan jalan terus, masya Allah, sampai nyebrangi apa itu buntu. Ya memang jalan tidak terasa buntu, tapi kok kayak nggak fokus terus. Akhirnya sampai di pom bensin Sokaraja. Sampai di situ sudah tinggal 10 menit sampai pondok ba'da subuh. Jadi sebetulnya sama saja, udah berangkat dari sana malam sampai sini ba'da subuh. Mending tidur dulu, sholat apa perjalanan dini hari seger, terus daripada tergandeng ora keton, naudzubillah min dzalik, dan seterusnya naudzubillah min dzalik. Maka dalam beribadah pun demikian, sekiranya timbul rasa capek dalam beribadah, istirahat. Mungkin bisa divariasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, bukanlah golonganku. Apa ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kadang salat, kadang istirahat, kadang puasa, kadang berbuka. dan menikah dengan kaum wanita. Di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi yang jelas hadis ini menjadi patokan bahwa seorang muslim itu ketika beramal tidak bisa menurut pendapatnya sendiri. Saya ingin sholat terus, saya ingin puasa terus, saya tidak ingin nikah. Tidak. Tapi menurut aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu bagaimana caranya? Cek. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan yang berkaitan dengan lisan kita, berkaitan dengan anggota badan kita, berkaitan dengan hati kita telah sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam prinsip iktisad, berlaku pertengahan. Tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.